Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mengingatkan sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya golongan manusia yang rugi. Dia mendapatkan bulan Ramadan namun keluar dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari kerugian tersebut. Oleh karena itu perlu kita mengingat beberapa sebab agar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita dan dalam memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini. Sebab ampunan Allah yang pertama kemarin dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan. Ini yang pertama. Kita masuk sebab yang kedua. Disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya bani Adam, law anna dzunubaka balaghat 'anana as-sama' fastaghfartani aghfiru laka." Wahai anak Adam, meskipun dosa-dosa kalian mencapai puncak-puncak langit, namun kalian mau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah ini. Namun betapa sedikitnya orang yang memanfaatkan waktunya untuk beristighfar kepada Allah. Dalam hadis ini Allah mengatakan, memanggil kita semuanya, Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam, lau anna dzunubaka, seandainya dosa-dosa kalian balaghat 'anana as-sama, mencapai puncak-puncak langit, yakni sangat banyak, namun kemudian kita mau beristighfar kepada Allah, fastaghfartani, kemudian kalian mau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertobat kepada Allah, orang yang beristighfar kepada Allah, ketika Allah menerima istighfar dan tobatnya, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Subhanallah. Namun tentunya istighfar yang dimaksud bukan hanya sekedar lisan saja, hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, tapi hatinya lalai, tidak punya harapan kepada Allah, tidak yakin akan ampunan Allah. Bukan itu yang dimaksud dari istighfar. Namun betul-betul ucapan yang tulus, penuh dengan penyesalan dan mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik contoh dalam beristighfar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau menjadikan contoh, contoh yang paling baik. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa, maksum, dan telah dijamin surga. Bahkan telah dijamin mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga yang bernama wasilah. Kita setelah azan berdoa, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah, anugerahkan kepada nabimu wasilah. Wasilah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajat yang paling tinggi di surga namanya wasilah. Sesosok manusia yang paling mulia ini, kekasih Allah, yang tidak berdosa, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, seandainya ada dosa, ternyata mencontohkan kepada kita banyak beristighfar kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengawali sabdanya dengan sumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullaha fil yaum akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar dalam satu hari, inni astaghfirullah wa atubu ilaih, fil yaum akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bahkan seorang sahabat pernah duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul beristighfar, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihitung sampai 100 kali. Seorang sahabat memperhatikan betul. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Orang yang sudah jelas banyak dosanya, yang disengaja atau tidak disengaja, yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam banyak dosanya. Ya, jangan mengatakan saya tidak punya dosa. Kadang ada orang yang dengan pedenya mengatakan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan musibah? Dosa apa gerangan, ya Allah? Kok bertanya kepada Allah, dosa apa ya Allah? Memang kita tidak punya dosa. Ya, ada orang yang seperti itu. Dosa apa yang aku lakukan? Dosa kita banyak seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Maka marilah kita cerminkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Sudah sepantasnya kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, agar kita keluar di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan dalam keadaan betul-betul diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan lebih menakjubkan lagi yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar sesudah melakukan ibadah. Ya, umumnya kita kalau istighfar sesudah berbuat apa? Dosa. Itu kalau ingat dan kalau mau istighfar. Ya. Terkadang dibisiki setan, enggak usah istighfar, paling besok kamu melakukan dosa lagi. Percuma, dibisiki setan seperti itu. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar bahkan sesudah melakukan ibadah yang paling agung, yaitu salat. Ya. Salat ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan salat yang paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna dari salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, ya, yang beliau ucapkan pertama kali sesudah salam adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, dan didengar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, diterangkan oleh para ulama, ini menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya bagaimanapun kita beribadah kepada Allah, bagaimanapun kita berusaha sempurna ibadah kepada Allah, kita tidak bisa sempurna dalam bersyukur kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Setiap selesai sholat beristighfar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan menyebutkan sebuah faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lafaz istighfar itu banyak. Ya, bisa seorang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, atau astaghfirullah, astaghfirullah, atau yang semisalnya. Namun ada lafaz istighfar yang paling agung. Lafaz istighfar inilah yang disebut sebagai sayyidul istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ajarannya kepada kita, wasiat wejangannya kepada kita untuk membaca sayyidul istighfar. Dikatakan sayyid yakni pamungkas atau pemimpin apa namanya istighfar yang paling sempurnanya, yaitu istighfar yang diawali dengan sanjungan dan pujian kepada Allah. Diawali dengan sanjungan, pujian kepada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian dalam sebagian riwayat. Diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb saya. Engkau adalah yang menciptakan saya, engkau yang menghidupkan saya, engkau yang mematikan saya, yang memberikan rizki, yang mengatur hidup saya, mengatur alam semesta ini. Rabbul alamin, hanya Allah. Yang memberikan manfaat Allah, yang mencabut bahaya juga Allah. Ini makna Rabb. Allahumma anta rabbi. Karena Allah adalah Rabb, maka sudah sepantasnya Allah saja yang berhak diibadahi. Karena Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, tentunya yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Oleh karena itu dilanjutkan dengan kalimat tahlil. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau, ya Allah. Coba, betapa indahnya kalimat ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduka, saya adalah hambamu. Yang namanya hamba lemah, butuh, fakir. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku saat ini berada di atas perjanjian denganmu. Ya, kita semua di atas perjanjian dengan Allah. Kita mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perjanjian ini, ya, jangankan perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan makhluk saja akan diminta pertanggung jawabannya. Kita menikah dengan seorang wanita, berjanji dengan akad itu untuk muasyarah yang baik dengan istri kita, akan diminta pertanggungjawaban, apalagi janjinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan a'udzubika min syarri ma sana'tuna. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku yang sangat banyak, dan juga aku mengakui betapa banyak dosaku. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Setelah memuji, menyanjung, ditutup dengan permohonan apa? Ampunan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali siapa? Engkau, ya Allah. Ya. Maka salah kalau ada orang yang demikian saja mengobral surga, menjual surga dengan apa? Ya, dengan uang. Ada sebagian orang mau surga bayar kepada saya. Ya. Atau penganut-penganut agama yang dengan mudah begitu saja kamu diampuni. Loh, yang bisa mengampuni siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kelompok-kelompok yang menjual surga, kaplingan. Kalau bayar 2 juta kamu sudah dapat kaplingan di surga. Siapa yang menjamin? Ya, bukankah Allah saja yang bisa mengampuni kita? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Marilah kita amalkan doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu pagi hari, kemudian dia mati di hari itu, maka dia mati di atas fitrah, yakni husnul khatimah. Dan barang siapa yang baca di sore hari dan mati di malam hari itu, maka dia juga mati di atas apa? Fitrah. Ya. Marilah kita amalkan, hafalkan doa ini dan mohonkan kepada Allah setiap pagi dan setiap apa? Petang, paling tidak 2 kali ini, di waktu pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masalah berikutnya yang juga penting untuk kita sebutkan di sini, terutama di bulan Ramadan ini, sesungguhnya ada waktu-waktu yang mustajab untuk diterima istighfar. Walaupun semua waktu adalah waktu untuk istighfar dan semuanya insyaallah akan diberi ijabah oleh Allah, namun ada waktu-waktu yang secara khusus sangat-sangat diharapkan, yaitu waktu-waktu sahur. Sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Demikian dalam surah Adz-Dzariyat. Menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur hum yastaghfirun, mereka terus dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya. Wabillahi taufik. Dan di hari-hari Ramadan ini hampir kita setiap hari mendapatkan waktu sahur. Beda kalau kita bukan di bulan apa? Ramadan. Bangunnya kalau pas azan. Yeah. Kalau hari-hari Ramadan, alhamdulillah, kita sudah dibangunkan sejak jam 3 oleh istri kita, oleh keluarga kita. Itu waktu sahur. Perbanyaklah istighfar. Sambil kita makan, sambil kita menikmati hidangan sahur. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya. Banyak beristighfar pada Allah. Karena ini waktu-waktu yang sangat apa? Mustajab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir, kita tutup dengan faedah istighfar. Di antara faedah istighfar, yang pertama adalah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Walaupun mencapai puncak-puncak apa? Langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi tadi. Ya. Lau anna dhunubaka balagot ananas sama. Seandainya dosa kalian mencapai puncak-puncak langit, namun kalian mau tulus beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ya. Apa kita tidak berbahagia? Apakah kita tidak bersyukur dengan ini? Ya. Marilah kita syukur nikmat ini. Dan yang ngerti ini hanya umat Islam. Ya. Yang Allah beri nikmat yang besar ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, ya, di samping dia akan mendapatkan kebaikan akhirat, dia juga akan mendapatkan kebaikan dunia yang demikian luas. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, beliau berdakwah 950 tahun sebagaimana telah kita sebutkan kemarin. Di antara yang beliau sampaikan kepada umatnya, ya, mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada mereka umatku, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Karena di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar, Zat yang Maha menerima apa? Tobat, dan Zat yang Maha mengampuni. Niscaya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian, anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang luas. Ya, diberi barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu tidak heran Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid sahabat Anas bin Malik yang hadisnya baru saja kita sebut, ada datang seorang kepada Anas bin Malik mengadu, "Wahai Anas, saya sudah lama tidak punya anak." Ya, lama sekali saya tidak punya anak. Apa kata Hasan Al-Basri? "Banyaklah beristighfar." Dan orang ini pulang. Ada lagi yang datang, "Wahai Hasan Al-Basri, saya ditimpa kefakiran." Dijawab oleh Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah kamu." Kemudian pergi. Datang lagi orang yang mengadukan musibah-musibahnya. Dijawab semuanya dengan apa? "Beristighfarlah kamu." Sampai sang murid heran. "Wahai Hasan, dari tadi ada orang tanya kepada kamu, engkau jawabannya satu. Ya, beristighfarlah kamu." Kata Hasan Al-Basri, "Sungguh, itu bukan dari pikiran saya. Namun dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah kita bacakan dalam surat Nuh." Ya, ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini kita berusaha meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, dan sebelumnya kita juga akan mendapatkan kebaikan di dunia insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bisa mengingatkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.